Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'syaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lewat qabla al-'asr, saya menggambarkan bahwa apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sebagai al-insan dari organ-organ tubuh, ternyata di sana ada perintah. Perintah untuk menjaga salah satu anugerah dari organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita harus barakallahu fikum berjuang untuk melakukan penundukan terhadap hawa nafsu dan juga untuk menyetop tobiat-tobiat yang jelek dan buruk itu muncul di permukaan. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan sebagai insan kalau kita ingin menjadi orang yang baik? Diberikan sifat menjadi manusia yang saleh atau wanita yang soleha? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sesuatu dengannya kita akan bisa menjaga kesucian fitrah, dan dengannya pula kita akan bisa menundukkan kejahatan dan keburukan hawa nafsu, dan untuk menekan agar tobiat-tobiat yang jelek dan buruk itu jangan muncul. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla itulah menjadi sebuah menjadi titipan dari Allah agar manusia ini mau mengambilnya. Allah Azza wa Jalla menyebut ilmunya ini sebagai nur, cahaya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, diberikan sifat sebagai nur karena dialah yang akan menerangi. Ilmu yang akan meneranginya, barakallahu fikum. Sehingga dengan ilmu ini dia tahu tentang dirinya. Dia tahu tentang barakallahu fikum organ-organ tubuhnya. Dan dia faham dari organ-organ tubuh yang paling vital dengan ilmu, maka dia akan menjadi, dia menjadikannya organ yang harus benar-benar dijaga dengan ketat. Dijaga dengan ketat dan juga selalu diperbaiki dengan upaya yang paling tinggi. Ini dengan ilmu. Yang kedua, ilmu ini disebut ruh oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ruh itu untuk menghidupkan barakallahu fikum yang mati. Orang tadinya tidak punya kemampuan, tidak punya roh untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Tidak punya roh. Di saat ilmu itu dia terima, akan bisa menjadi roh untuk menghidupkan dirinya, mampu barakallahu fikum berbuat di hadapan hawa nafsunya, menekan, mematahkan, melenyapkan kemauan dan keinginan jelek dan buruk barakallahu fikum yang muncul rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengerti, ternyata ilmu yang akan menjadi penjaga terhadap kesucian fitrah, dan yang akan menjadi senjata untuk kita bisa menundukkan hawa nafsu dan mematahkan atau melenyapkan tabiat-tabiat yang buruk. Bagaimana caranya? Kan ini barakallahu fikum. Turun ilmu. Bagaimana caranya untuk menjadikan ini semua sebagai sebuah kekuatan di dalam hidup? Caranya, Allah turunkan para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan arahan. Allah turunkan para rasul untuk membimbing dan mengarahkan, begini loh caranya. Kalau Anda ingin berbuat, beramal, mengejar ridhonya Allah melalui ilmu ini praktiknya. Allah jadikan para nabi dan rasul itu tauladan dalam hidup manusia ini. Mereka adalah barakallahu fikum manusia biasa. Tetapi mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai asfiyahnya, pilihannya, untuk mengajarkan manusia barakallahu fikum dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah utus para nabi dan rasulnya untuk kemudian bisa menerapkan ilmu dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui para nabi dan rasul. Bimbingannya, arahannya barakallahu fikum. Yang menjadi persoalan adalah, mungkinkah semua lapisan manusia ini menerima dengan plong ilmu itu, menyambut para nabi dan rasul yang akan mengajari dan membimbing mereka? Jawabannya adalah mungkin, tetapi Allahu Azza wa Jalla kaitkan itu semua dengan hidayah darinya. Allah kaitkan itu semua, ilmu dan juga bentuk amal dari ilmu, dengan pengutusan para rasul. Manusia ini akan mengambilnya, manusia ini akan menerimanya, lalu bisa menerapkan di dalam hidupnya. Ternyata ini sangat terkait dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sekarang kita ingin belajar dari generasi terbaik umat ini. Untuk kita menambah keimanan, rasa syukur yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita sesungguhnya telah menggenggam, kita sesungguhnya telah mengantongi, bahkan kita telah berbuat apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita barakallahu fikum. Sudah kita dapatkan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita belajar dari generasi terbaik umat ini barakallahu fikum. Di antara para sahabat Nabi ada yang mengalami masa-masa sebelum pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berada di dalam kerusakan segala-galanya. Sampai klimaksnya adalah ingkar dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengerusakan fitrah yang paling jahat dan yang paling jelek. Kufur dan syirik kepada Allah. Sekaligus bentuk penghinaan dan penginjak-injaan terhadap akal yang diberikan. Tidak mampu untuk kemudian barakallahu fikum menerapkan akal. Dia yang menciptakan ini diukir sendiri, namun dia juga yang tunduk dan patuh di hadapan ukirannya, bertentangan dengan fitrah perbuatan ini, bertentangan pula dengan akal yang sehat. Dalam kondisi demikian, rusak dan hancurnya tatana kehidupan manusia, fitrahnya hancur, akalnya barakallahu fikum rusak, Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah mereka. Bersamaan itu Allah azza wa jalla turunkan pada mereka kitab suci barakallahu fikum Al-Qur'an. Kondisi carut marut. Kondisi sudah rusak barakallahu fikum segala-galanya. Agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah ternodai mulai dari akarnya sampai kepada ujungnya. Tidak tersisa lagi. Baitullahil Haram yang itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tempat yang suci barakallahu fikum, sudah terpancang dan terpampang di sekelilingnya gambaran-gambaran kekufuran dan kesyirikan, sekaligus gambaran kerusakan dan kehancuran fitrah barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla mengutus nabinya alaihi salatu wassalam dengan membawa barakallahu fikum kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa inilah dia yang akan meluruskan kembali fitrah itu. Inilah dia yang akan mendongkrak kemuliaan manusia dengan akalnya. Tadi, yakulun wa yatamatta'un wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahum. Yang tadi hidupnya bagaikan mirip seperti binatang ternak. Yatamatta'un, mereka bernikmat-nikmat di atas dunia ini. Wa yakulun, dan mereka makan sebagaimana binatang ternak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inhum kal an'am, tiadalah ciri hidup mereka bagaikan binatang-binatang, kata Allah azza wa jalla sendiri di dalam Al-Quran. Mana fitrah yang suci? Mana akal sebagai sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jurang pemisah antara manusia dengan makhluk yang lain? Sudah hilang semuanya. Tiadalah hidup mereka melainkan sebagaikan binatang ternak, kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran. Allahu azza wa jalla menurunkan nabinya sallallahu alaihi wa sallam ke tengah-tengah mereka, membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang dibawa oleh beliau ilmu barakallahu fikum yang akan mengembalikan fitrah yang sudah dirusak, yang sudah dirusakkan, dan juga mengembalikan akal yang sudah bersarang padanya khurafat, takhayulat, dan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Bersamaan dengan ini semua, ternyata kenyataan yang ada adalah mereka menolak. Mereka tidak mau menerima ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tentang barakallahu fikum habis-habisan. Sampai mereka berani berkorban nyawa untuk mempertahankan kekufuran dan kesyirikan mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Padahal Allah memberikan tawaran buat mereka. Aturan hidup yang menjadikan mereka terdongkrak kemuliaannya. Terpelihara kehormatan manusia itu sendiri. Ternyata mereka tidak mau. Di tengah-tengah kaum, di dalam kaum ini ada barisan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penentang utama panggilan dan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya. Allahu azza wa jalla memilih orang-orang yang dimaukannya barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu itu. Allah memilih orang yang akan menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terpilih, terpilih, terpilih itulah orang-orang yang terbaik dari umat ini. Orang yang tersoleh dari umat ini karena pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lapisan yang dipilih ini beragam-ragam. Ada dari kalangan para Buddha yang status hidupnya adalah manusia yang sangat hina dan rendah dalam pandangan orang-orang jahiliyah di saat itu. Lebih terhormat anjing piaraan mereka dibanding dengan manusia yang punya akal, punya fitrah, tapi menjadi Buddha. Allah memilih barisan mereka ini. Setelah itu terdongkrak hidupnya barakallahu fikum. Di saat golongan-golongan yang rendah ini hidupnya, di saat itu menerima ilmu dan juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ada kemudian dari mereka-mereka yang terpilih di saat itu memang dari golongan bangsawan. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi semuanya ini dengan kehendak Allah, kemauan Allahu Azza wa Jalla, siapa yang pantas, siapa yang patut untuk mendapatkan barakallahu fikum ilmu dan amal melalui wahyu yang diturunkannya dan melalui lisan para nabinya di dalam bimbingannya. Allah memilih barakallahu fikum mereka-mereka. Yang dipilih ini berarti telah kembali dia ke dalam kesuciannya. Kembali dalam fitrahnya barakallahu fikum. Yang dulu corak hidup jahiliyah, penampilan-penampilan hidup jahiliyah, tobiat-tobiat yang buruk yang muncul dan berkembang di saat itu ditekan dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan nikmat hidayah yang besar itu adalah mereka jaga, mereka pelihara nikmat ini. Mereka yang pertama kali mendapatkan pengajaran dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Padahal mereka telah mendapatkan jalan yang lurus itu. Apa maknanya kalau begitu doa tersebut? Ya Allah, kokohkanlah kami di atasnya. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di atasnya. Para sahabat Nabi yang mendapatkan pengajaran pertama kali. Di saat kita melewati ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Para sahabat Nabi juga barakallahu fikum yang pertama kali melakukan hal itu. Ya Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah padanya. Para sahabat Nabi lah yang mendapatkan pesan doa Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau selalu ucapkan di dalam sujud beliau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di dalam membawa anugerah besar barakallahu fikum, yaitu ilmu dan juga amal, mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ilmu dan amal mereka. Pujian dari Allah Azza wa Jalla dan Nabinya alaihi salatu wassalam, pujian lahiriah dan batiniah mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah puji lahiriahnya dan Allah puji barakallahu fikum batiniah mereka. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Mereka menerima wahyu ilahi dan mereka mengamalkan sebagaimana pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang menjadi catatan penting adalah setelah kita mengetahui bahwa ini yang menjaga fitrah di atas kesan dan ini yang memerdekakan dari penjajahan hawa nafsu dan juga munculnya tobiat-tobiat yang buruk, para sahabat Nabi siang dan malam terus berbuat. Siang dan malam mereka waspada barakallahu fikum. Ini pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kemungkinan anugerah itu akan diambil oleh Allah. Kemungkinan barakallahu fikum kemampuan di hadapan hawa nafsu akan melemah. Kemungkinan munculnya tobiat-tobiat yang jelek dan buruk itu. Sehingga para sahabat Nabi dalam hidupnya selalu waspada, waspada dan waspada. Berjaga-jaga selalu barakallahu fikum. Waspadanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terlihat pada keistiqomahan mereka untuk memegang ilmu tersebut. Yang kedua, mereka menjaga ilmu itu dalam bentuk amal. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dari sini kita akan belajar ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, agar kita tahu bahwa kita ini sedang berada pada nikmat yang jangan ada dunia datang untuk menawarnya. Jangan ada kedudukan dan jabatan untuk kemudian kita membarter dan melelang dengannya. Para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in berlalu. Generasi terbaik umat ini telah mendapatkan sanjungan dan pujian barakallahu fikum. Padahal tadi sudah kita gambarkan Di antara mereka ada yang mengalami hidup-hidup yang miring, hidup-hidup barakallahu fikum, yang jelek dan ternodai. Tapi dengan ilmu dan amal, hidup kembali fitrah itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menjadi fitrah yang menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah dari Allah azza wa jalla. Datang generasi para tabi'in. Mereka juga demikian. Generasi yang mau diajarkan ilmu dan mau dibimbing untuk beramal oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita bisa membayangkan kehidupan generasi tabi'in. Pada generasi sahabat, di sana sudah ada upaya-upaya perusakan, penghancuran tabiat, penghancuran barakallahu fikum fitrah dan akal setelah sucinya. Upaya-upaya barakallahu fikum. Setelah upaya kaum musyrikin tidak mampu, munafikin tidak mampu, Yahudi dan Nasara juga demikian. Muncul ideologi kaum Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Muncul ideologi Khawarij. Muncul barakallahu fikum ideologi Qadariyah. Semuanya ini adalah ideologi yang akan merusak fitrah yang sudah suci tadi. Allah jaga mereka barakallahu fikum. Allah jaga mereka. Generasi tabi'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengalami lebih lagi ujian. Bermunculan. Menjamur barakallahu fikum ideologi-ideologi. Mereka tetap dalam kekokohan barakallahu fikum. Dengan ilmu dan amal. Muncul, muncul, terus berganti generasi, bermunculan orang-orang yang akan merusak fitrah untuk tidak lagi sejalan dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla, merusak akal agar tidak lagi menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga terus. Kenapa Allah menjaganya? Tadi sudah kita sebutkan. Mereka menjaga hidayah itu. Mereka menghormati hidayah itu. Dengan terus berilmu, dengan terus beramal. Mereka jaga. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjaganya barakallahu fikum. Sampai kepada generasi imam-imam semakin ketat. Pengerusakan terhadap fitrah. Pengerusakan terhadap akal barakallahu fikum. Allah munculkan para imam-imam yang tampil. Menjaga dengannya tentunya setelah Allah Azza wa Jalla. Ilmu barakallahu fikum dan amal. Sampai kepada generasi kita sekarang ini. Allah Azza wa Jalla telah perlihatkan di hadapan kita sekali lagi dengan hidayahnya. Amal yang kita lakukan di dalam Islam dipertemukan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di bawah pengajaran, bimbingan, kontrol Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pertemukan dengan hidayah. Pemahaman kita terhadapnya, Islam ini Allah pertemukan dengan pemahaman para sahabat Nabi di bawah bimbingan dan kontrol Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat itu, sekaligus kontrol dari wahyu ilahi. Berarti suci barakallahu fikum pemahamannya. bermunculan di zaman kita ini ideologi-ideologi untuk merusaknya rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada dalam kebaikan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Apa yang tersisa sekarang buat kita, di hadapan kita? Yang tersisa adalah memperlihatkan usaha yang serius di dalam menjaga hidayah ini. Upaya, barakallahu fikum, di dalam melindunginya, ini yang tersisa sekarang ini. Allah telah memberikan hidayah ilmunya. Allah telah memberikan pengajaran hidayah untuk menerapkan ilmu itu sebagaimana pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui amaliyah di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i. Tinggal sekarang penjagaan dan pemeliharaan kita. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memasang kewaspadaan selalu di dalam hidup, barakallahu fiik. Dari apa rahimani wa rahimakumullah? Tadi sudah kita sebutkan, dari hawa nafsu kita. Kita harus selalu waspada dari tabiat-tabiat yang buruk tadi yang kita sebutkan di depan, harus kita waspada. Tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali, lalu menodai nikmat ilmu dan amal, barakallahu fikum. Harus kita waspada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti sekarang perjuangan lebih berat lagi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjadi nasihun, penasihat terhadap diri kita. Harus berupaya tampil untuk menjadi penasihat buat diri kita sendiri. Dokter buat diri kita sendiri. Maksudnya, tahu kelemahan yang ada pada diri kita. Ini loh penyakit saya. Engkau tahu sendiri. Lalu kita jaga. Barakallahu fikum. Karena saya sudah nukilkan di majelis-majelis yang telah lewat. Kebanyakan manusia, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, jahil tentang dirinya. Jahil tentang qulub. Satu organ yang ada pada dirinya, barakallahu fikum, min asyrafil a'dha, anggota jasad yang paling terhormat, paling mulia, yang beliau sebutkan semua organ-organ tubuh siap berkhidmat terhadap apa yang dimaukan oleh sekerat daging yang disebut dengan hati, barakallahu fikum. Memasang waspada selalu, hafidhani wa hafidhakumullah, dengan kita tampil menjadi penasihat terhadap diri kita sendiri. Dengan apa kita bisa menjadi penasihat? Sekali lagi, dengan ilmu dan amal. Kita jaga ilmu kita. Kita jaga amal kita, barakallahu fikum. Jangan ada dari amal kita itu yang mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla, yang mendatang marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita terjatuh di dalam hal itu, kita segera kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan. Ini namanya waspada selalu di dalam hidup, barakallahu fi. Yang kedua, kita jadikan diri kita ini orang yang siap diluruskan, siap dinasehati, siap untuk ditegur, barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di saat engkau salah dan keliru, lalu kemudian engkau berat untuk menerima nasihat. Engkau tahu dirimu ada kelemahan dan banyak kelemahannya, tapi tidak mau barakallahu fikum untuk diluruskan atau dinasihati. Padahal seseorang itu akan kuat dengan saudaranya. Seseorang itu akan tahu dirinya juga dengan saudaranya lewat saudara-saudaranya barakallahu fikum. Saudaranya ini dia jadikan cermin untuk dia kenali dirinya. Mungkin ada sesuatu barakallahu fikum yang sesuatu ini merupakan sebuah penyakit atau sesuatu yang berbahaya, tapi ada temannya yang dia tahu, menyadarkan dia, mengingatkan dia, menasihati dia. Dia jadikan saudara-saudaranya itu jadi cerminnya untuk menjaga kewaspadaan dirinya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengerti ini semua, alhamdulillah, kita berada barakallahu fikum pada nikmat ini. Allahu azza wa jalla memberikan kita hidayah barakallahu fikum, ilmu dan juga hidayah untuk beramal. Kita selalu waspada. Ya, terkadang istri kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita. Lalu dia ingatkan, lalu dia nasihatkan. Barakallahu fikum. Maka jadikan istri kita itu cermin. Kalau kita selalu memasang waspada. Tapi kalau kita punya akuisme sifatnya, sampai muncul sifat ujub, muncul tabiat-tabiat yang jelek, ketahuilah, dia barakallahu fikum tidak akan bisa menjadi nasihun li nafsi. Dia tidak akan bisa menjadi penasihat terhadap dirinya. Satu, dia tidak akan menjadikan saudaranya itu barakallahu fikum menjadi cermin buat dirinya. Wajar kalau barakallahu fikum saudara yang paling tahu tentang kesalahan dirinya dijadikan orang yang paling dibencinya. Orang yang paling tahu tentang aibnya dijadikan orang yang paling dibencinya di dalam hidup. Berarti dia tidak selalu waspada di dalam hidup. Berarti tobiat-tobiat yang tadi bisa tertekan dengan ilmu dan juga amal sudah mulai muncul menjadi bibit, muncul barakallahu fikum, ya, menjadi rahimani wa rahimakumullah tumbuhan, dan ini sangat menakutkan dan mengerikan. Sekali lagi barakallahu fikum, tentu ini adalah nasihat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati muslimin dan muslimat, agar kita selalu waspada barakallahu fikum di dalam hidup ini. Kewaspadaan kita tentu dengan bimbingan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kewaspadaan itu menuntut kita untuk beramal, mencari barakallahu fikum perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kewaspadaan kita barakallahu fikum mencari teman-teman yang baik di dalam hidup kita. Tadi saya menggambarkan, kalau seseorang tidak waspada terhadap dirinya, lalu kemudian muncul tobiat-tobiat yang buruk itu, tidak menutup kemungkinan yang tadi adalah musuhnya, karena dia tahu berbahaya terhadap agamanya, berbahaya terhadap manhajnya, berbahaya terhadap akhlaknya, berbahaya terhadap kehidupannya, akan bisa digait menjadi teman sejatinya. Barakallahu fikum. Orang yang dia tahu, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bahaya dia berteman, akan dia jadikan sebagai teman untuk membenci orang yang paling tahu dan orang yang paling baik buat dirinya, karena menasihatkan dia, menegur dia, mengingatkan dia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah diingatkan kita oleh para ulama, barakallahu fikum, ini semua. Tinggal saya mengingatkan kembali diri saya dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Sekarang inilah dia gambaran kesolehan, gambaran kebaikan, barakallahu fikum, pada diri seseorang. Saya tutup pembahasan ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, kesolehan pada seseorang, kebagusan pada seseorang, kebaikan mulai yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, kebaikan mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan kepadanya tentang ilmu, barakallahu fikum. Allah mudahkan jalannya menuju ilmu. Allah mudahkan jalannya untuk memahami ilmu. Bahkan Allah mudahkan jalannya untuk mengamalkan ilmu. Sempurnalah tanda kebaikan Allah pada diri seseorang tersebut. Dia belajar ilmu dan juga dia belajar untuk mengamalkan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang faqih yang disebut di dalam hadis ini adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semua. Dan nikmat ini sedang kita genggam. Kita belajar ilmu. Dan ada kemudahan untuk memahaminya. Dan juga ada kekuatan dan bantuan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Setelah kita menemukan itu semua, bahwa kita sedang mengantongi dengannya kita baik, dengannya kita soleh, maka ketahuilah bahwa kesolehan seseorang dengan ilmu dan amal akan terbukti di dunia ini. Maksudnya akan berbuah di dunia ini sebelum, barakallahu fikum, di akhirat. Bagaimana itu? Kebaikan yang sekarang kita kerjakan itu adalah buah dari kebaikan kemarin yang kita sudah kerjakan. Kebaikan, kebagusan yang sekarang kita lakukan, barakallahu fikum, ini adalah sebuah ganjaran dari kebaikan sebelumnya yang kita lakukan. Penjelasan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan, barakallahu fikum, ucapan ulama ussalam bahwa al-hasanatu wa jaza'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. ganjaran upah nilai kebaikan itu adalah lahirnya kebaikan yang keberikutnya. Ini di dunia. Barakallahu fikum. Wa jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran nilai kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Saya ulangi kembali bahwa kebaikan yang kita berada padanya sekarang ini adalah buah dari kebaikan yang barakallahu fikum kita kerjakan sebelumnya. Kemudian barakallahu fikum menjadi tambahan ilmu, wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Demikian juga kejelekan yang sekarang ini dilakukan, kejelekan sekarang ini yang terjadi pada dirinya adalah buah dari kejelekan yang dia telah kerjakan dan belum bertaubat darinya. Karena kalau kesalahan itu dia segera kembali darinya, dia segera rujuk, tidak akan kemudian beranak pianak kesalahan ini barakallahu fikum. Tatkala kemudian tidak ditutup dengan taubat, kejahatan yang kemarin tidak ditutup dengan taubat, dosa kemarin yang tidak ditutup dengan taubat, akan melahirkan dosa keberikutnya barakallahu fikum. Ini gambaran. Kalau sekarang ini kita mengingkari kebenaran yang sudah kita ketahui kemarin, barakallahu fikum, kita ingkari kebatilan atau kemungkaran kemarin, sekarang kita jadikan sebagai ilmu. Ingat, ini adalah sebuah imbalan barakallahu fikum dari kesalahan yang engkau telah lakukan. Sadar, maksudnya kembali segera kepada al-haq. Kalau engkau terus tidak akan digoncang dengan hukuman-hukuman kesalahan keberikutnya, segera kembali kepada al-haq. Ini wasiat para ulama kita dulu sampai pada hari ini, agar kita segera kembali kepada kebenaran di saat kita melakukan kekeliruan dan kesalahan. Di saat kita pertahankan kesalahan itu barakallahu fikum, ini adalah sebuah jaza terhadap kesalahan yang telah lewat. Jangan kemudian mengatakan kalau sekarang enggak mau bertaubat, wah pede, bangga, akuisme, muncul ujubnya, muncul sombongnya. Jangan berharap Anda akan menemukan sebaris dengan Anda kalau kita berada di atas al-haq. Tidak. Akan terus digeret, digeret, digeret, digeret. Belajar dari peristiwa dan kejadian yang telah lampau barakallahu fikum. Kita di hadapan Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, ketika berbicara tentang ulama'ud dunia, artinya ulama, beliau memuji satu-satu-satu-satu dari murid-murid beliau barakallahu fikum. Termasuk yang kena pujian dalam sederetan murid-murid beliau itu, Ja'far Umar Thalib. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Subhanallah. Pujian alim besar Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Tapi dia memuji karena itu yang dia tahu di depannya. Belakang tidak ada yang tahu barakallahu fikum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat di umatnya ada yang ditahan untuk kemudian masuk barakallahu fikum ke dalam telaganya al-haud, ummati ummati, apa kata Allah azza wa jalla, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dikerjakan setelah meninggalnya engkau, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian, sekarang setelah meninggalnya ini barakallahu fikum alim besar Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, muncul fitnah Abul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang membelanya, membelanya dengan pujian dan sanjungan Syekh Mukbir rahimahullah. Ya Allah, muncul fitnahnya barakallahu fikum Yahya Al-Hajuri. Dia yang menggantikan posisi dan yang duduk di kursi Syekhuna Mukbir rahimahullah. Apa yang terjadi? Diangkat lagi sanjungan pujian Syekh Mukbir terhadap Yahya Al-Hajuri. Tidak berarti. Karena yang akan mentazkiyahnya, merekomendasikannya, amal nyatanya sekarang, itu yang merekomendasikannya. Peristiwa demi peristiwa terus kemudian berkembang sampai di negeri kita ini. Di saat ulama mengingatkannya, menganggap, berusaha bagaimana caranya lari, bagaimana caranya barakallahu fikum bersembunyi, padahal dibimbing, diarahkan. Apa terus? Kemana larinya? Kemana bergabungnya? Apa yang dia lakukan? Karena sekali lagi ingat, wajaza'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman terhadap kejelekan yang belum dia bertaubat darinya, munculnya kejelekan yang keberikutnya. Muncul, muncul, muncul. Disinilah makna dari bimbingan para ulama kita, agar kita segera kembali kepada kebenaran barakallahu fikum. Termasuk upaya untuk menjaga kebaikan yang sudah kita genggam adalah cepat-cepat kembali kepada kebenaran di saat barakallahu fikum melakukan kekeliruan dan kesalahan. Ini di dunia. Kebaikan sekarang yang dikerjakan oleh seseorang merupakan buah kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya. Terus melahirkan kebaikan, melahirkan kebaikan. Kalau terjadi padanya kejelekan, lalu barakallahu fikum dia tutup dengan kebaikan, dia beristighfar kepada Allah, kembali barakallahu fikum rujuk kepada Allah Azza wa Jalla, kepada kebenaran, ketahuilah ini adalah kebaikan. Setelah bertaubat ini akan lahir kebaikan pula. Karena ini kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan melalui pintu taubatnya ini, kebaikan yang keberikutnya. Tapi sebaliknya, bila tidak menyadari, banyak orang yang mengingatkan, meluruskan dia, dia tidak mempedulikannya. Antum tahu perjalanannya di belakang hari. Belajar dari ucapan ini, wajaza'ul hasanati alhasanatu ba'daha wajaza'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Upah, nilai, ganjaran, berkah, buah dari kebaikan itu, lahirnya kebaikan setelahnya. Demikian juga kejelekan, lahirnya kejelekan setelahnya barakallahu fikum. Kita harus jaga kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita akan bisa memetiknya di dunia barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari yang pertama kali memetik kebaikan kita sebagai al-ab dan kita sebagai al-um adalah anak kita barakallahu fikum. Dia pertama kali yang akan memetik kebaikan dan kebagusan serta kesolehan kita rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita tadi kejelekan, tidak mau bertaubat, muncul kejelekan lagi, akan ada imbas terhadap anak keturunan. Tanggung jawabnya semakin panjang di hadapan Allah. Bukan hanya saja engkau membawa kesalahan engkau tetapi anak engkau yang kau cetak dalam kesalahan, juga para pembela-pembela engkau dalam kesalahan, engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan berat urusannya. Betapa ringannya seseorang di saat salah dia segera kembali kepada kebenaran. Di saat melanggar kebaikan dirinya, dia kembali lagi kepada kebaikan. Betapa ringan barakallahu fikum urusannya. Sekali lagi, semuanya itu kembali kepada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keistiqomahan barakallahu fikum diri kita di atas kebaikan yang sudah dianugerahkannya ini, dan kita sampai bisa dan sanggup membawa diri kita di atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan kebaikan kita ini anak kita, istri kita bisa memetiknya barakallahu fikum. Dan kalau mereka bisa memetiknya, berarti kita sebagai kedua orang tua bisa memetiknya di dunia dan bisa memetiknya pula di akhirat barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir membangun rumah yang itu adalah milik barakallahu fikum dua anak yatim, Allah menyebutkan wa kana abuhuma salih. Anak yatim ini dulu bapaknya adalah orang saleh. Allahu azza wa jalla menyebutkan ini semua barakallahu fikum untuk menyejukkan mata orang saleh itu. Allah kasih ganjaran terhadap anaknya rahimani wa rahimakumullah. Allah menghibur orang tersebut melalui anaknya. Ini yang kita harapkan. Maka dari majlis ini saya mengingatkan, mari al-ab dan kita terdepan di dalam memperbaiki diri kita sendiri. Kita serahkan anak kita ke pondok pesantren. Usaha yang sangat besar, amal jariah dan amal soleh besar. Kita juga harus melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita berharap anak ini menjadi anak yang soleh, yang soleh, putri kita menjadi putri yang soleh, cita-cita mulia ini harus kita kedepankan pada diri kita sendiri. Saya harus lebih barakallahu fikum dari anak-anak saya. Karena saya adalah pemimpin, saya akan dimintai tanggung jawab. Saya barakallahu fikum akan menjadi teladan. Berarti kita juga punya semangat untuk melakukan perbaikan pada diri kita sendiri. Jangan sampai terbalik. Anaknya wah semangat dibiayai ini, tapi dia ongkang-ongkang, tak punya semangat untuk menghadiri majlis ilmu. Ya, yeah. Barakallahu fikum banyak terlalaikan dari ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai terjadi. Kita sama-sama berjuang, berbuat, ya, kita gandeng istri kita, kita gandeng tangan anak-anak kita untuk menjadi orang yang bisa membawa kebaikan dari Allah ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah upaya-upaya yang kita lakukan buat diri kita, kita bantu dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta bantuannya, meminta pertolongannya agar kita istiqomah di atas jalannya barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan saya barakallahu fikum tentunya mengucapkan astaghfirullah kalau ada kesalahan dan kekeliruan rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah datangnya dari syaitan dan juga kesalahan itu dari diri saya sendiri. Kekurangan itu adalah kekurangan barakallahu fikum dari diri saya sendiri. Saya minta maaf dari kekurangan barakallahu fikum. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.